بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan kajian kitab Jami'ul Ulum wal Hikam sampai pada ucapan beliau, ucapan Ibnu Rajab, wa fi musnadil Imam Ahmad an Abi Darda qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man tawaddaa fa ahsana al wudhu'a ثم قام فصلى ركعتين أو أربعا يحسن فيهما الركوع والخشوع ثم استغفر الله غفر له. dalam musnad Imam Ahmad dari Abu Darda bahwasanya beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata, siapa yang berwudu dengan bagusnya atau dengan wudu yang bagus kemudian berdiri salat 2 rakaat atau 4 rakaat dengan bagus pada kedua rakaat tersebut rukunya dan khusyuknya, tsumma astaghfara, kemudian minta ampun, ghufira lahu, maka niscaya akan diampuni. Ini masih berkait dengan pembahasan at-ti'i sayyi'atal hasanah tamhuha, ikuti kejelekan dengan kebaikan yang akan menghapusnya. Sudah dibahas bahwa yang dimaksud kebaikan dalam hadis itu ada dua kemungkinan, dan tidak bertentangan antara keduanya. Kemungkinan pertama, hasanah itu adalah taubat. Siapa yang mengikuti kejelekan dengan hasanah, ini dengan taubat yang akan menghapusnya, maka akan dihapuskan. Yang kedua, umum, semua amal saleh akan mengurangi dosa-dosa. Sebagaimana dalam ayat innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghilangkan kejelekan-kejelekan. Tentunya dengan kadar-kadarnya, kebaikan yang kecil akan menghilangkan dosa yang kecil. Kebaikan yang besar akan menghilangkan sekian banyak dosa. Maka dibacakan ayat atau hadis ini dari Imam Ahmad rahimahullah bahwasanya siapa yang berwudu dengan bagus wudunya kemudian salat 2 rakaat dengan membaguskan rukuk dan sujudnya, maka niscaya akan diampuni dosa-dosanya. Wa fi sahihain, dan juga dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia berkata, kuntu 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faja'ahu rajulun, tiba-tiba datang seseorang, faqala ya Rasulullah inni asabtu haddan, orang tadi berkata, ya Rasulullah, aku terjatuh ke dalam hukum had. Hukum had adalah hukum yang tersebut dalam Quran dan Sunnah atas dosa-dosa. Assalamualaikum. Yang biasa disebut dengan had atau bentuk jamaknya hudud. Kalau mencuri, dipotong tangannya. Kalau berzina, belum muhsan, dicambuk 100 kali cambukan dan diasingkan 1 tahun. Kalau dia sudah muhsan, maka dirajam sampai mati. Kalau dia minum khamr, maka dicambuk. Ini semua namanya hudud, hukum-hukum had. Maka orang tadi berkata, ya Rasulullah, inni asabtu haddan. Ya Rasulullah, aku terkena had. Yani berbuat dosa berarti. Faqimhu alayya. Maka tegakkanlah hukum had atasku, kata orang tadi. Qala walam yas'alhu anhu. Dalam keadaan dia tidak bertanya tentangnya. Tidak bertanya tentangnya, yani tidak mengomentari kamu dosanya apa atau kamu berbuat apa, tidak, dibiarkan. Sampai hadir salat. Fa hadaratus salah, maka datanglah waktu salat. Fa sallama an-nabi, maka orang tadi salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma qadha an-nabi sallallahu alaihi wasallam as-salata qama ilaihi ar-rajul. Setelah selesai salat bersama Nabi, orang tadi berdiri dan kembali berkata, ya Rasulullah, inni asabtu haddan. Diulangi lagi, ya Rasulullah, aku terjatuh dalam dosa. Faqim fiyya kitab Allah, maka tegakkanlah hukum Allah atasku. Qala, Nabi bersabda, alaysa qad sallaita ma'ana, bukankah kau tadi salat bersama kita? Qala, na'am. Kata orang tadi, iya, aku ikut salat tadi bersama engkau. Qala, fa inna Allah qad ghafara laka dhanbak. Kalau begitu, dosamu sudah terhapus dengan salat. Aw qala haddak, Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni dan baka dosamu, atau haddaka, hukum hadmu sudah terhapuskan. Kharajahu Muslimun bima'nahu. Muslim meriwayatkan semakna dengan ini, dengan nomor hadis 2765. Dari hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Dikeluarkan pula hadis ini oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Dari sisi lain, dari Abi Umamah, dari hadisnya, qal fa innaka min khati'atika kama waladatka ummuk fala ta'ud. Karena sungguhnya engkau dari kesalahan-kesalahanmu bersih seperti engkau dilahirkan oleh ibumu. Fala ta'ud, maka jangan diulangi. Qul inna a'udzu billahi. Di sini ada muskil, bukankah salat dengan salat, puasa dengan puasa, Ramadan dengan Ramadan disebutkan akan mengampuni dosa-dosa? Idaj tunibatil kabair. Kalau dijauhkan dosa besar. Kalau dijauhkan dosa-dosa besar. Berarti yang terhapus dosa-dosa kecil. Bagaimana dengan ini? Sepertinya dia katakan asabtu haddan. Kalau suatu dosa ada hadnya, berarti dosa besar. Mengapa setelah salat dikatakan engkau telah bersih? Dijawab oleh para ulama bahwa dosanya dia terhapus karena satu, dia salat bersama Nabi SAW. Kedua, dia sudah bertaubat dengan menyesali. Ya Rasulullah, tegakkan. Itu sudah bertaubat. Kalau sudah bertaubat, maka dosa besar pun terhapus. Itu masalahnya. Maka dikatakan oleh Nabi, engkau bersih dari kesalahanmu, kama waladat ka ummuk, seperti engkau dilahirkan oleh ibumu. Fala ta'ud, maka jangan diulangi. Jangan diulangi. Wa anzalallah, kemudian Allah turunkan, wa aqimin salata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna sayyiat. Tegakkan salat dua penghujung siang dan di tengah malam. Innal hasanat, karena sungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan-kejelekan. Ada pula sebab yang ketiga. Sebab pertama salatnya berjamaah, sebab kedua adalah taubatnya dia, karena dia sudah bertaubat. Yang ketiga, bahwa salatnya bukan sembarang salat, tapi salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini juga keistimewaan. Pertanyaannya tadi dari Nabi, apakah engkau salat bersama kami? Ini bersama Rasulullah sallam. Naam ya Rasulullah, aku salat bersama. Cukup. Terhapus dosa-dosa. Wa fi sahihaini, An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala ara'aytum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin khams marrat hal yabqa min daranihi shay. Kata Nabi, bagaimana pendapat kalian jika ada sungai di hadapan pintu rumahmu kemudian engkau mandi padanya setiap hari 5 kali. Setiap hari 5 kali. Hal yabqa min daranihi syai, apakah tersisa kotoran? Mandinya 5 kali sehari, apakah ada tersisa kotoran? Qalula, kata mereka, la yabqa min daranihi syai. Tentunya enggak tersisa kotorannya Rasulullah. La yabqa min daranihi syai. Tidak tersisa kotorannya sedikit pun. Kata Nabi, fadzalika mithlu shalawat. Demikianlah seperti salat 5 waktu. Yamhullahu bihinnal khataya, akan dihapuskan kesalahan-kesalahannya setiap hari 5 kali. Jadi salat lagi. Wa fi sahihi Muslim, dalam sahih Muslim. Jadi Utsman dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a kharajat khatayahu min jasadi hatta takhruja min tahti adfarih. Kata Uthman radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi mengatakan, siapa yang berwudu fa ahsana alwudu, dengan membaguskan wudunya, kharajat khatayahu, maka akan keluar kesalahan-kesalahannya, min jasadihi, dari jasadnya, hatta takhruja min tahti adfarih, sampai keluar dari bawah kuku-kukunya, ikut bersama air wudunya. Wa fihi an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala ala adullukum ala ma yamhu Allah bihi al-khataya. Dalam hadis lain dikatakan dari Abi Hurairah bahwa Nabi bersabda, maukah aku tunjukkan pada kalian apa yang menghapuskan dosa-dosa, wa yarfa'u bihi darajat, dan akan mengangkat derajat. Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Qala asbighul wudu, sempurnakanlah wudu, alal makarih, walaupun dalam keadaan susah. Wa kasratul khuta ilal masjid, dan perbanyaklah langkah-langkah ke masjid. Wa intidharu shalah ba'da shalah, dan menunggu salat setelah salat. Setelah salat maghrib menunggu isya misalnya. Fadhalikumur ribat, fadhalikumur ribat, maka itu adalah seperti ribat, itu seperti ribat. Ribat adalah berjaga-jaga dalam perang fisabilillah. Ribat adalah berjaga-jaga dalam perang fisabilillah. Dan sudah disebutkan dalam sekian banyak pembahasan bahwa ribat, orang yang berjaga-jaga dalam peperangan, matanya enggak akan disentuh api neraka. Matanya yang begadang, berjaga-jaga dalam perang, tidak akan disentuh api neraka. Ditambah lagi dengan pahalanya, ditambah lagi dengan sekian banyak keutamaan-keutamanya, ternyata nunggu sholat juga pahalanya seperti berjaga-jaga dalam perang. Ini juga hadis yang sahih, ma'ruf, bahwa yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini semuanya hasanat, kebaikan-kebaikan. Yang ini mendukung, membenarkan, menerangkan apa yang ada dalam hadis yang sedang kita bahas. Atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah kejelekan dengan kebaikan yang akan menghapusnya. Ikutilah kejelekan dengan kebaikan yang akan menghapusnya. Karena kebaikan akan menghapus dosa dengan sekian banyak dalil. Sekarang dalil yang sedang kita baca, isbagul wudu. Kata Nabi, maukah aku tunjukkan sesuatu yang menghapuskan dosa dan mengangkat derajat? Tentu ya Rasulullah. Dijawab beberapa amalan saleh. Pertama, wudu yang sempurna. Yang kedua, banyak langkah ke masjid. Langkah yang satu mengangkat derajat, langkah yang satu menghapuskan dosanya. Wa intidharu shalah ba'da shalah. Dan juga menunggu salat. Ini juga keutamaan. Fadzalikumur ribat, maka itu adalah nilainya seperti berjaga-jaga dalam perang. Wa fi sahihain, juga dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau mengatakan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan dengan keimanan wahtisaban, mengharapkan hisab, akan dihapuskan dosanya apa yang telah lewat. Wa man qama ramadhan, dan siapa yang bangun berdiri salat di malam Ramadhan imanan wahtisaban, dengan keimanan dan mengharapkan hisab, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, akan dihapuskan dosa-dosanya. Wa man qama lailatul qadri, dan siapa yang bangun di tengah malam Lailatul Qadar imanan wahtisaban, dengan keimanan dan dengan mengharapkan hisab, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah lewat. Ini juga sama mendukung apa yang telah kita bahas, mendukung apa yang ada dalam hadis bahwa hasanat yudhibna sayyiat, bahwa kebaikan-kebaikan akan menghapuskan kejelekan. Puasa Ramadan iman wa ihtisaban, menghapuskan dosa. Yang kedua, qiyamul lail, salat tarawih, menghapuskan dosa juga. Yang ketiga, menghidupkan malam Lailatul Qadar, menghapuskan dosa juga. Yang tadi, wudu, menghapuskan dosa juga. Berjalan ke masjid, langkah-langkahnya menghapuskan dosa juga. Menunggu salat, setelah salat, menghapuskan dosa juga. Artinya semua hasanat akan menghapuskan dosa-dosa. Innal hasanat yudhibna as-sayyiat. Wa fihima, dan juga dalam dua buku kitabullah, dua kitab sahih Bukhari dan Muslim. Bihima, humanya kembali kepada sahihain. Yani wa fi sahihain. An Abi Hurairah anin Nabi, dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, qala man hajja hadzal bait, siapa yang haji ke Baitullah, falam yarfud, dengan tidak melakukan rafat, walam yafsuq, tidak melakukan kefasikan-kefasikan, kharaja min dhunubihi kayauma waladathu ummuh, maka dia keluar dosa-dosanya dari dirinya seperti hari dilahirkannya oleh ibunya. Falam yarfus walam yafsuk, dengan syarat fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Rafat, segala macam cumbu rayu yang tidak pantas, karena tidak boleh ketika itu. Fasik, segala bentuk kefasikan-kefasikan. Wa fi sahih Muslim, di dalam sahih Muslim, dari Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, qal innal islama yahdimu ma kana qabla. Al-Islam yahdimu ma kana qabla, menghancurkan, meruntuhkan apa yang sebelumnya. Atau dalam riwayat, yajubbu ma qabla, menutupi apa yang telah lewat. Wa innal hajja yahdimu ma kana qablahu, dan bahwasanya haji juga meruntuhkan semua yang telah lewat. Artinya meruntuhkan segala macam dosa-dosa, kejelekan-kejelekan yang telah lewat. Seorang yang masuk Islam, maka semua yang sebelum masuk Islam terhapus. Dosanya, kemaksiatannya, kebolimannya, semuanya terhapus. Demikian pula haji. Yahdimu ma qablahu. Hadis ini dalam Sahih Muslim. Wa fihi, dan dalam Sahih Muslim juga dari hadis Abu Qatadah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala fi shaumi Asyura. Nabi bersabda tentang puasa Asyura. Ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sana allati qablahu. Aku mengharapkan hisab dari Allah untuk dihapuskan dosa-dosanya setahun yang lewat. Puasa Asyura, menghapuskan dosa setahun yang lewat. Wa qala fi shaumi Arafah, dan juga beliau berkata tentang puasa Arafah. Ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sana allati qablahu wa allati ba'dahu. Aku berharap hisab dari Allah, dan Allah dan agar Allah menghapuskan dosa-dosa setahun yang telah lewat dan setahun yang akan datang. Ini juga penghapusan dosa. Berarti masih ditambah lagi yang tadi dengan ini. Bukan hanya wudu, melangkah ke masjid, nunggu salat, bukan hanya puasa Ramadan, bukan hanya qiyamul lail di bulan Ramadan, bukan hanya malam Lailatul Qadar, tapi juga haji. Bukan hanya haji, juga puasa Asyura, bukan hanya puasa Asyura, juga puasa Arafah. Semuanya menghapuskan dosa. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Karena memang kebaikan-kebaikan akan menghapuskan kejelekan-kejelekan. Inilah yang dikatakan bahwa al-qa'idah dibangun di atas sekian banyak dalil. Bahkan kadang kaidah itu sendiri dari dalil. Seperti kaidah al-hasanat yudhibna sayyiat. Itu dari dalil-dalil Al-Quran. Kalau mau ditanya apa dalilnya? Nah, ini semua. Dan masih banyak lagi dalil-dalil lain. Yang menunjukkan bahwa amal saleh akan menghapuskan dosa-dosa. Qala wa kharraja al-imamu Ahmad dari hadis Uqbah ibn Amir dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kata beliau matalul ladhi ya'malu sayyi'at thumma ya'malu hasanat kamathali rajulin kanat alaihi dir'u dayqatin qad khanaqathu thumma amila hasanatan fanfakat halaqatan ثم عمل حسنة أخرى فانفكت أخرى حتى يخرج إلى الأرض. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad ini permisalan. Permisalan seorang yang beramal kejelekan kemudian beramal hasanah. Itu seperti seseorang yang di dalam tubuhnya atau tubuhnya diikat dengan baju besi yang sangat sempit. Dan baju besi itu kalau dulu ya tidak seperti kita bayangkan dari lempengan-lempengan besi. Sehingga dia tetap terlindung tapi fleksibel. Tidak kaku begitu karena dia lempengan-lempengan gitu. Tetapi yang jadi masalah kalau dia sempit itu menyiksa. Menyiksa. Di sini dikatakan alaihi dir'u dayqatin qad khanaqathu, dia dengan pakaian besinya yang sempit yang mencekik dia. Itu sudah sampai mencekik lehernya, mencekik badannya semuanya. Kemudian amila hasanah, ketika dia berbuat kebaikan, fanfakkat halqatan, lepaslah satu keping besinya. Suma amila hasanatan ukhra, kemudian beramal saleh yang lain, lepas lagi, fanfaqatun ukhra, lepas lagi satu kepingan lagi, terus demikian hatta yakhruja ilal ard, sampai kemudian terbebas dia di muka bumi, terbebas dari ikatan besi-besinya. Itu gambaran orang yang berbuat dosa kemudian beramal saleh. Wa mimma yukaffirul khataaya dzikrullah azza wa jalla. Dan termasuk yang menghapuskan dosa adalah dzikrullah. Zikir menyebut Allah Subhanahu wa taala dengan pujian. Saya katakan menyebut Allah dengan pujian karena beberapa orang mengira cukup berzikir dengan lafaz mufrad. Ternyata disebutkan oleh para ulama bahwa tidak ada satu riwayat pun yang mengajarkan zikir dengan lafaz mufrad. Lafaz mufrad itu satu saja, Allah, Allah, Allah, itu tidak ada. Mesti ada pujiannya, Allahu Akbar, Subhanallah, Allah Karim, Allah Musta'an, begitu. Ada mensifatinya, kalau Allah, Allah, Allah, apalagi hu, hu, itu tidak ada. Contohnya, tidak ada. Qala, dikatakan, zikrullah, yani menyebut Allah dengan pujian-pujian. Wa qad dzakarna fima taqaddama anna an-nabiyya su'ila. Dan telah disebutkan, dari apa yang telah lewat, bahwa Nabi Muhammad pernah ditanya tentang ucapan La ilaha illallah. Aminal hasanatihi. Ditanyakan, apakah La ilaha illallah termasuk hasanah? Termasuk ibadah, termasuk amalan saleh? Qal, dijawab oleh Nabi, hiya ahsanul hasanat. Itu bukan hanya hasanah, tapi sebaik-baik hasanah. Afdalu zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Itu hadis sahih. Walaupun yang sering baca malah mereka. Nah, afdalu dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik dzikir adalah kalimat la ilaha illallah. Wa fi sahihain. An Abi Hurairah, dalam dua kitab sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata, "Man qala subhanallah wa bihamdih fi yawmin fi yawmihi 100 marrah huttat qatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr." Hadis sahih Bukhari dan Muslim. Siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih 100 kali di harinya, ini dalam sehari, huttat khatayahu, akan dihapuskan dosa-dosanya. Wa in kanat mithla zabadil bahr, walaupun jumlahnya seperti buih di lautan, akan terhapus. Wa fihi ma anhu, dan juga pada keduanya dari beliau. Keduanya yakni dua kitab sahih Bukhari dan Muslim, dari beliau, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berarti ini juga hadis sahih. Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir, yawfi yawmihi 100 marrah kanat lahu 'idla 'ashri riqabin, wa kutibat lahu 100 hasanah, wa muhiyat 'anhu 100 sayyi'ah, wa kanat lahu hirzan minasy syaitani yawmahu dzalik hatta yumsiya, wa lam ya'ti ahadun bi afdala mimma jaa'a bihi illa ahadun 'amila afdal min dzalik. Disebutkan di dalam hadis ini, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu, wa huwa 'ala kulli syai'in qadir, dalam sehari 100 kali, maka sama dengan membebaskan 10 budak dan dituliskan baginya 10 kebaikan dan dihapuskan, diberikan kepadanya 100 kebaikan dan dihapus baginya 100 kejelekan, dan itu akan menjadi penjagaan dia dari syaitan di hari itu, dalam hari itu saja. Hatta yumsi, sampai sore harinya. Walam yati ahadun bi afdala mimma jaa bihi, dan tidaklah seorang berdatangan yang lebih baik daripadanya, kecuali kecuali seorang yang melakukan yang lebih afdal daripadanya. Ini juga sama. Dzikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ila akhirih, menghapuskan dosa, menambah dalil-dalil, menambah hasanat, penghapusan, dan juga mendapatkan penjagaan dari syaitan. Wa bil musnadi wa kitab Ibn Majah an Ummi Hani, diriwayatkan dalam musnad Ibn Majah dan dari Ummi Hani, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, la ilaha illallah la tatruk dhanban wala yasbiquha amal. Kalimat la ilaha illallah itu tidak menyisakan dosa dan juga tidak bisa dikalahkan oleh amalan apapun. Ini sama seperti hadis yang di atas, hiya ahsanul hasanat, sebaik-baik kebaikan. Maka dikatakan la yasbiquha amal, enggak bisa dikalahkan oleh amalan apapun. Wa kharaja Tirmidzi an Anas عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه مر بشجرة يابسة الورق. Kata Anas ibn Malik bahwasanya Nabi SAW melewati sebuah pohon yang kering dedaunannya. فضربها بعصاه, maka Nabi pukul dengan tongkatnya. Pohon daunnya sudah kering semua. Begitu dipukul, apa yang terjadi? فتناثر الورق, daun-daunnya berguguran. فقال إن الحمد لله وسبحان الله wa la ilaha illallah wallahu akbar la tasaqata min dunubil abdi kama yatasaqat waraku hadhihi syajarah. Setelah dipukul pohon tadi dan berjatuhan berguguran daun-daunnya, maka Nabi berkata, sesungguhnya ucapan alhamdulillah, ucapan subhanallah, ucapan la ilaha illallah, ucapan Allahu akbar, itu akan menggugurkan dosa-dosa seorang hamba sebagaimana berguguran daun-daun pohon ini tadi. Rontok semuanya. Wa kharrajahu al-Imam Ahmad bi isnadin sahihin an Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala inna subhanallah والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تنفض الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها. Ucapan subhanallah, ucapan alhamdulillah, ucapan la ilaha illallah, dan ucapan Allahu Akbar akan menghilangkan atau akan menghapuskan kesalahan-kesalahan seperti pohon merontokkan dedaunannya. والأحاديث في هذا كثيرة جدا. Hadis-hadis dalam masalah ini sangat banyak. Ya turul kitabu bidzikriha. Sungguh akan panjang kitab ini untuk menyebutkan seluruhnya. Berarti sudah kita dapatkan sekian banyak amal soleh. Dari mulai puasa, ibadah, salat, zikir, haji, semuanya disebutkan menghapuskan dosa. Wasu'ila Al-Hasan an rajulin la yatahasha min ma'siyatin illa anna lisanahu la yaftur min dhikrillah faqala inna dhalika la'aunun hasan. Al-Hasan al-Basri pernah ditanya tentang seseorang yang la yatahasha min ma'siyah, yang enggak bisa lepas dari maksiat, bermaksiat lagi, bermaksiat lagi, bermaksiat lagi, hanya saja lidahnya tidak pernah kering dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ini orang ini? Kata Al-Hasan, "Inna dzalika la'aunun hasan." Itu bisa menjadi pertolongan yang bagus buatnya. Bisa menjadi aunun hasan, pertolongan yang bagus untuknya. Jadi jangan kamu ejek, kamu mulut berzikir terus tetapi maksiat jalan terus sampai akhir. Kenapa? Maunya enggak usah berzikir begitu. Kalau maksiat enggak usah berzikir. Salah. Justru zikirnya itu bisa menjadi aunun hasan. Akan bisa menjadi pertolongan yang bagus buat dia. Wasu'ila Imam Ahmad. Imam Ahmad juga pernah ditanya tentang seseorang iktasaba malan min syubhatin, mendapatkan harta dari perkara syubhat yang tidak jelas halal haramnya. Salatuhu wa tasbihuhu yahuttu anhu syai'an min dalik. Ketika ditanya Imam Ahmad tentang orang ini, hartanya tercampur ada syubhat-syubhatnya, kata beliau, salatnya, tasbihnya, ucapan subhanallahnya akan menghapuskan daripada harta tersebut sedikit demi sedikit. Faqala inna in salla wa sabbaha yuridu bihi dhalik fa arju. Kata Imam Ahmad, kalau dia salat, bertasbih, berzikir, aku berhak dengan menginginkan itu, menginginkan kebersihan, fa arju, aku berharap mudah-mudahan bisa terbersihkan atau terhapus. Qala Allah Ta'ala, karena Allah berfirman, khalaqu 'amalan shanihan wa akhara sayyi'a asallahu an yatuba 'alaihim. Dibacakan dalilnya oleh Imam Ahmad tentang orang yang khalaqu 'amalan shalihan wa akhara sayyi'a. Orang yang bercampur padanya amalan saleh dengan amalan jelek. Artinya hasilnya dari usahanya pun tercampur, yang baik dengan yang jelek. Tetapi diakhiri dengan kalimat asallahu an yatuba alaihim, semoga Allah menghapuskan dosa mereka. Semoga Allah menerima taubat mereka. Semoga Allah memberikan pada mereka maafnya, ampunannya. Dan asa bagi Allah subhanahu wa ta'ala artinya pasti. Bukan semoga. Siapa yang begini, begini, begini, maka niscaya itu maknanya. Niscaya Allah akan hapuskan dosanya. Syaratnya tadi, dalam keadaan dia beramal dengan amalan-amalan yang saleh yang mengimbanginya. Wa qala Malik ibn Dinar, al-buka alal khati'ah yahutul khataya. Kama tahutul rif al-waraqul yabis. Kata Malik ibn Dinar, al-buka alal khati'ah, menangis karena dosa, ini menyesali, menangis karena kesalahan-kesalahannya, yahutul khataya, akan menghapus dosa-dosa. Kama tahutul rihul waraqul yabis, seperti angin yang merontokkan daun-daun yang kering. Wa qala Ata, dan berkata Ata, man jalasa majlisan min majalis dzikr kafara bihi 10 majalis min majalis al-batil. Kata Ata Ibn Abdul Rabah rahimahullah, siapa yang duduk di satu majlis dari majlis-majlis zikir, majlis-majlis zikir seperti majlis pengajian, majlis ta'lim, kafara bihi 10 majalis min majalis al-batil, maka akan terhapus daripadanya 10 majlis-majlis yang jelek, majlis-majlis yang batil. Duduk di majlis ilmu akan menghapuskan kejelekan di majlis-majlis yang jelek 10. Ini perbandingannya demikian. Karena al-hasanah bi'ashri amsaliha, karena kebaikan itu akan mendapatkan nilai 10 kali lipatnya. Ila 700 dhi'fin, bahkan bisa sampai 700 kali lipat. Wa qala Syuwais al-Adawi, berkata Syuwais al-Adawi, wa kana min qudama'i tabi'in, bahwa dia termasuk dari orang-orang pertama atau terdahulu dari kalangan tabi'in, tabi'in yang awal. Inna sahibal yamin, amir atau qala amin, ala sahib al-shimal. Fa'idha amil abnu Adam sayyiatan, fa'arada sahib al-shimal an yaktubaha, qala lahu sahib al-yamin, la ta'jal, la'allahu ya'mal hasana. Disebutkan oleh beliau, oleh Syuwais al-Adawi, seorang tabi'i kibar atau kudama, bahwa malaikat yang di kanan, itu sahib al-yamin, sahib al-yamin, malaikat yang di kanan, amir atau amin ala sahib al-shimal, dia adalah pemimpin atau yang dipercaya oleh malaikat yang di kiri. Malaikat yang di kanan mencatat kebaikan-kebaikan, malaikat yang di kiri mencatat kejelekan-kejelekan. Nah, malaikat yang di kanan ini pemimpinnya atau amin yang dipercaya oleh yang di kiri, sehingga yang di kiri ikut, artinya dipimpin oleh yang di kanan. Faida amila ibnu Adam sayyi'atan, kalau anak Adam melakukan satu kejelekan, yang kiri mau mencatat, yang kanan berkata kepadanya, jangan buru-buru, jangan tulis dulu. La ta'jal, la'allahu ya'mal hasanah, jangan tulis dulu, barangkali sebentar lagi dia berbuat kebaikan. Setelah berbuat kebaikan, maka terhapus, tidak tertulis atau tidak ditulis. Fa'in amila hasanatan, kalau dia mengerjakan satu kebaikan, alqa wahidatan biwahidah, maka yang tadi mau dicatat dilempar, tidak jadi dicatat. Satu dengan satu, dua dengan dua. Wa kataba lahu tis'a hasanat, dan kemudian ditulis lagi 9 hasanat. Jadi dia mengerjakan satu kebaikan, yang tadi mau dicatat jangan buru-buru, barangkali dia berbuat baik. Kalau dia berbuat baik, satu kejelekan tadi terhapus dengan satu kebaikan, masih tersisa 9, dicatat 9 kebaikan, kejelekannya tidak dicatat. Demikian rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kutiba lahu tis'u hasanat, dicatatlah baginya 9 kebaikan. Fayaqulu syaitan, maka syaitan berkata, ya wailahu man yudrik tata'if abni Adam. Maka syaitan berkata, duhai celakanya, bagaimana mungkin bisa mengalahkan tata'ifnya anak Adam, dilipat-lipatkannya pahala anak Adam. Syaitan menginginkan tercatat kejelekan lebih banyak. Tetapi setiap satu kalah dengan kebaikan, karena kebaikan dilipatkan 10 kali. Ya wailahu man yudrik tata'if abni Adam. Duhai celaka, bagaimana mungkin bisa mengalahkan kebaikan mereka yang dilipat-lipatkan anak Adam, yakni kebaikan anak Adam yang dilipat-lipatkan. Wa kharraja At-Tabarani bi isnadin fihi nawar. Tabarani meriwayatkan dengan sanad yang fihi nawar, masih ada kritikan. Artinya bukan yang sahih. Dan sudah pernah kita sampaikan, biasanya beliau bawakan hadis yang seperti ini, yang ada kelemahan padanya, karena maknanya terkandung dan sama dengan semua yang sahih-sahih tadi. Dari Abi Malik al-Ash'ari, dari Nabi SAW, qala idza nama ibnu Adam, kalau seorang anak Adam tertidur, qala al-malak li syaitan, berkata malaikat kepada syaitan, berikan catatanmu. Fayatihi iya, maka diberikan kepadanya. Fama wajada fi sahifatihi min hasanatin, maka dilihat catatannya, tidak ada di dalamnya satu kebaikan pun. Maha biha asra sayyiat min sahifati syaitan, maka apa yang ada padanya dari kebaikan menghapuskan semua catatan kejelekan yang ada di lembaran syaitan. Wa katabahunna hasanat, dan dicatat sebagai kebaikan. Fa idza arada an yanama ahadukum falyukabbir 33 takbiratan wa yahmad yahmadullah 34 tahmida wa yusabbih 33 tasbiha fatilka 100. Dikatakan, jadi dibanding-bandingkan antara catatan syaitan dengan catatan malaikat, apa yang kamu catat? Kejelekan semua. Yang merasa syaitan ini berhasil menggoda anak Adam untuk melakukan sekian banyak dosa. Maka kata malaikat, ini kebaikannya. Yang ini terhapus dengan yang ini. Yang ini terhapus dengan ini terhapus dengan yang ini. Sampai tidak tersisa kejelekan-kejelekan tadi, bahkan tersisa hasanat sekian banyaknya. Maka dikatakan, kalau seorang akan tidur, hendaklah dia bertakbir 33 kali. Kemudian mengucapkan alhamdulillah 34 kali. Dan mengucapkan tasbih 33 kali. Maka jumlahnya 100. Wa hadza gharibun munkar. Tetapi hadis ini gharib munkar. Tapi apa yang terkandung dalamnya? Yang terkandung dalamnya adalah, hendaklah kita memperbanyak zikir sebelum tidur, karena itu akan menghapuskan dosa-dosa, atau paling tidak menyaingi, menandingi dosa-dosa kita sehari itu. Barangkali masih banyak dosanya daripada kebaikannya. Maka ditambah ketika akan tidur dengan zikir-zikir. Wallahu ta'ala a'lam. Yang jelas hadis seperti ini tidak jadi hujjah. Barakallahu fikum. Wa rawa waki' haddatsana al-A'mas an Abi Ishaq an Abi al-Ahwas qala Abdullah, yakni Ibn Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, wadittu anni sulihtu ala an a'mal kulla yawmin tis'a khati'atin wa hasanah, wa hadha isharatun minhu ila anna al-hasanah yumha biha at-tis'a khati'atan wa yafdulu lahu da'fun wahid min thawabil hasanah fayaktafi bihi wallahu a'lam. Riwayatkan dari Waqi' bin Jarrah, di antara gurunya Imam Syafi'i rahimahullah, qala hadatsana A'mash qala hadatsana Abi Ishaq, dari Abi al-Ahwas, berkata sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, sungguh aku berharap paling tidak aku mendapatkan taufik dari Allah bisa beramal satu hasanah dengan 10 satu hasanah dengan 9 dosa. Dan ini bukan berharap dosa, bukan. Tapi maknanya, kalau aku memiliki dosa 9, mudah-mudahan aku diberi taufik untuk mengamalkan satu amal soleh. Mengapa? Kok 9 banding 1? Karena kalau 10 habis. Tetapi kalau 9, satu kebaikan, maka yang ini akan terhapus dengan satu yang dilipatkan 10, sisa 1. Maka dia dapatkan catatan satu kebaikan. Dan ini biasa para salafus saleh selalu menyebutkan perkara yang paling kecilnya, yang paling rendahnya, dan ini menunjukkan tawadhu'nya mereka. Mereka tidak merasa kalau mereka orang hebat, orang yang mulia, orang yang bisa begini, bisa begini. Nah, sehingga mereka menyatakan, aku paling tidak berharap bisa mengimbangi dosaku dengan satu hasanah. 9 dosa dengan satu hasanah. Itu paling sedikit aku harapkan. Sehingga aku masih surplus satu kebaikan. Kalau bisa lebih banyak kebaikannya, bisa lebih sedikit dosanya, wabihi wa ni'mah, itu yang mereka harapkan. Gitu. Sehingga dikatakan di sini, wa hadza isyaratun minhu, ini isyarat dari beliau, annal hasanah yumha biha tis' khathiyat. Ini isyarat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus 9 kejelekan dan masih lebih dhafun wahid. Masih lebih satu lipatan lagi. Min thawabil hasanah, dari kebaikan. Fayaktafi bihi, maka cukup bagiku mendapatkan satu kebaikan. Wallahu a'lam. Dan ini mirip dengan ucapan mereka, duhai kiranya aku menjadi syajaratun tu'bad, kata Abu Bakar Siddiq. Duhai kiranya aku ini jadi makanan ternak yang dikunyah. Enggak ada hisab. Enggak ada surga, enggak ada neraka. Jadi paling tidak aku enggak masuk neraka, walaupun enggak masuk surga. Demikian pula sahabat yang menyatakan, kalau kaki kananku sudah masuk ke dalam surga, aku masih belum yakin apakah kaki kiriku akan masuk ke dalam surga. Demikian pula seorang sahabat yang berkata, kalau aku ditanya, mau dihisab atau mau jadi tanah saja? Tidak masuk surga, tidak masuk neraka. Demi Allah, aku akan memilih jadi tanah saja. Aku khawatir kalau dihisab, ternyata dosa aku lebih banyak dan aku masuk neraka. Semua ini menunjukkan kalau mereka orang yang tawadhu, merasa dirinya orang yang banyak kesalahan, banyak kekeliruan, bukan orang-orang yang ujub bi nafsihi, bukan orang-orang yang bangga diri, merasa paling hebat, merasa paling tinggi, paling suci, paling bersih. Tidak demikian. Tapi justru sebaliknya. Bahkan Abdullah bin Mas'ud di sini mengatakan, duhai kiranya kalau aku bisa mengimbangi dosa-dosaku dengan satu hasanah. 9 dosa dengan satu hasanah. Agar bisa surplus, masih untung satu hasanah. Ini harapan terkecilnya dari beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Waqad ikhtalafa an-nasu fi mas'alatain. Manusia berselisih dalam dua masalah. Salah satunya, hal tu kafar al-amal salihah. Apakah amal salihah akan dihapuskan semuanya? Atau selain dosa besar-besarnya? Atau dosa besar dan dosa kecil seluruhnya? Ini...